Bagaimana kalau kerja tapi takut kaya? Kalau kaya takutnya sombong. Tidak. Niatannya antum diluruskan. Kerja itu mencari penghasilan mengais rezeki itu bukan untuk jadi orang kaya. Salah niat. Niat yang baik itu ialah untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga, supaya jangan mengemis kepada orang lain, jangan meminta-minta kepada orang lain, jangan bergantung kepada orang lain. Mandiri. Namanya al-istighna 'aninnas. Urusan kaya dan sedang itu Allah Azza wa Jalla mengatur. Kita mengais rezeki dalam rangka untuk menafkahi anak istri. Namanya nafaqatul iyal. Itu ibadah kepada Allah. Infak yang paling afdal, sedekah yang paling afdal. Mengais rezeki digunakan untuk amal-amal kebaikan dengan harta yang kita miliki. Kelebihan rezeki dipakai untuk infak masjid, sedekah masjid, bisa untuk berhaji, bisa untuk berumrah, membantu sesama dan yang lain-lainnya. Investasi akhirat. Jangan takut kaya. Kalau Allah memberikan kepada engkau kekayaan, jangan takut. Kalau kamu niatnya sudah baik, maka limpahan rezeki yang Allah beri, yang diberikan kepada kamu, akan bisa kamu manfaatkan untuk perkara yang sangat bagus, sebab niatnya baik. Gitu ya. Jadi tolong niatnya diperbaiki. Jadi gak usah takut kaya, Ustaz. Nanti kalau saya kaya bagaimana, Ustaz? Jangan mikirin itu. Kaya, miskin, Allah yang mentakdirkan. Kalau kamu kaya, bersyukur. Kalau kamu miskin, bersabar. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya persatuan umat Islam? Tapi di dalam persatuan tersebut ada beragam ideologi. Ada yang Sufi, ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang teroris, ada yang radikalis. Itu namanya bukan persatuan. Yang namanya persatuan itu ada ketentuannya. Tidak boleh ada perbedaan ideologi. Tidak boleh ada perselisihan ideologi. Jadi saya tegaskan, akidahnya sama, manhajnya sama, tauhidnya sama, keimanannya sama, Rabbnya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, bimbingannya sama. Dan tidak ada perpecahan dan persatuan. Kalau yang ini bukan namanya persatuan. Akan terjadi perpecahan dari di dalam ketika merangkul semua tadi. Teroris sini, radikalis sini, Syiah sini, Sufi sini, nah semuanya sini, dirangkul jadi satu. Bohirnya nampak bersatu, dalamnya sikut-sikutan dikarenakan lain ideologinya. Itu pasti. Sehingga samakan persepsi, samakan prinsipnya terlebih dahulu. Dan satu kata, satu kalimat, satu langkah, satu misi, satu visi dengan bimbingan Islam. Itu ketentuannya para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kalau baju polos warna kuning dan merah, apakah ada dalil yang mengharamkan pakai baju tersebut? Masya Allah. Tapi supaya anda paham, ada dua riwayat. Yang pertama ialah ats-tsaubul mu'asfar. Nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ats-tsaubul mu'asfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang pakaian mu'asfar. Pakaian mu'asfar itu dalam syarahnya adalah tsaub, sebuah pakaian atau kain yang terbuat yang dicelup dengan bahan nabati namanya usfur yang menghasilkan warna kuning oranye. Kuning agak oranye. Tahu ya? Oranye jeruk. Nah, jeruk yang orange, bukannya kuning, yang orange. Itu namanya mu'asfar. Dilarang karena dua alasan kata para ulama. Yang pertama, menyerupai orang kafir. Yang memakai baju ini siapa ya, Pak? Non-muslim. Para biksu-biksu dan segala macam pakai ini. Yang kedua, menyerupai kaum wanita. Sehingga laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian mu'asfar. Perempuan boleh. Barakatuhum. Nah, coba misalnya kuning orange, bukan kuning biasa. Kuning orange. Dan dari dicelup dengan bahan nabati namanya usfur. Hayam tuh. Ketika antum menggunakan pakaian warnanya kuning, enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah mu'asfar. Hadis yang kedua, nahan Nabi SAW anis thawbil ahmar. Nabi SAW melarang menggunakan baju merah. Hadis ini barakallahu fikum, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Kalau dhaif, selesai urusan. Kalau sahih, kalau sahih ada dua penafsiran di sini. Yang pertama adalah, dan ini adalah tafsir kebanyakan para fuqaha, ats-tsaubul ahmar, pakaian merah yang dibawakan di sini adalah al-mu'asfar. Pakaian mu'asfar yang disebutkan dalam materi yang lain yang saya bacakan di atas. Sehingga pembahasannya sama. Ada lagi yang menafsirkan pakaian merah adalah merah polos tanpa garis-garis. Ketika dikasih garis-garis, ada sedikit motif itu diperbolehkan. Ini yang dikuatkan al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ingat, merah bukan merah hati. Kalau merah hati namanya damul ghazal. Namanya ahmar-ahmar. Merah-merah ya, Pak. Jadi bukan merah bata, bukan merah hati, bukan merah ndak, merah para kalau itu. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fiik. Ini yang dimaksud. Sehingga kalau antum menggunakan baju warna merah, saya pakai baju abang sobi. Ini namanya abang apa ini? Merah maron. Itu tidak masuk. Apalagi ada motifnya itu. Nah, ada putih-putihnya. Nah, mana lagi yang abang? Ini merah apa namanya ini? Sama kayak punya antum ya. Lebih atau lebih ke arah hati. Itu mungkin yang maron. Ada motifnya itu biru-biru labas. Itu juga merah tuh, Pak. Merah apa namanya itu? Namanya merah hati. Nggak masuk. Ada tembel fasal. Nah, itu lagi yang merah itu. Merah apa itu? Oh, coklat. Yang nggak masuk. Paham ya? Yang nggak boleh itu merah. Merah-rah. Polos. Para itu. Kalau antum sependapat dengan Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, antum kasih motif. Tapi kebanyakan fuqaha mengatakan yang dibawakan dengan pakaian merah yang dilarang adalah al-mu'asfar tadi. Para kuasa itu. Difaham insyaAllah? Naam. Wallahu ta'ala alamu bis-sawab. Bolehkah jual beli dengan sistem lelang? Ini disebut dengan bai'ul muzayadah. Atau dengan bahasa lain bai' man yazid. Yang mau nambah. Dia sekian, yang lain berapa? Begitu. Namanya bai'ul muzayadah atau bai' man yazid. Khulasanya ikhwan, dalam fikihnya para ulama, jual beli sistem lelang itu diperbolehkan dengan persyaratan. Apa ikhwan? Dengan persyaratan. Baik. Yang pertama, tidak ada rekayasa, tidak ada konspirasi, baik konspirasi para pembeli untuk menipu sang penjual atau konspirasi para penjual untuk menipu sang pembeli. Namanya najis. Tidak boleh adanya najis. Paham? Baik. Misal saya yang penjual. Jual apa ini, Evan? Mobil. Saya lelang. Barakalikum. Yang di depan saya ini semua adalah pembeli. Yang benar beli memang. Bukan orang-orang yang konspirasi, sahib-sahib sendiri untuk nipu saya. Atau yang hadir bukan teman-teman saya. Teman-teman saya satu pembeli dibikin mahal begitu. Lah ya, jelas ini penjualnya, ini pembelinya. Tidak ada konspirasi, enggak ada rekayasa. Difahami soalnya? Oh, agak. Tayyib, sistem lelang boleh dua-duanya. Bisa sistem terbuka, bisa sistem tertutup. Kalau terbuka langsung, mobil Panther tahun 96, hybrid, nah, kayak gitu ya. Kelihatan ya. Warna hijau dongker. Saya jual, saya buka dengan harga 40 juta. Nah, yang mau nambah 41, nah, yang lain 42, 42,5, yang paling tinggi dia sebagai pembelinya. Paling tinggi 45 juta. Namanya Pak Usama. Fadal, Pak Usama, Anda yang beli mobil saya 45 juta. Selesai. Benar-benar terbuka. Atau terbalik, di pembeli yang nawar. Saya beli 30. Nah, yang mau nambah yang paling tinggi yang dapat. Itu namanya terbuka. Kalau tertutup menggunakan bawah. Nanti dilihat yang paling tinggi, Pak Nasir. Ternyata berani 60. Luar biasa ini. Jadi kan dari semua yang ada, yang paling tinggi Pak Nasir 60 juta. Maka dibeli oleh Pak Nasir mobil Panther. Ada ya jus diperbolehkan dengan ketentuan tadi. Tapi kalau ada makar, ada konspirasi, tidak boleh. Tidak boleh. Saya yang jual, saya punya banyak teman. Nanti kalau pas datang pembeli mainkan. Ini kalau cari barang mungkin dia bakal mainkan dia. Datang pembeli, tek. Pak Imam datang mau beli. Kepikir beli memang dia. Ini dijual berapa? Ini mau saya lelang. Tuh, yang lain pada menunggu. Siap? Ya sudah, lelang. Saya buka harga 40. Teman-teman saya gini semua. 41, 42, 43, 42. Dia mau lelang. Ini berarti barang zen ini, barang bagus ini. 45. Wih, mantap dia. Yang ini 46, 47, 48. Ini kok kayaknya banyak peminatnya ini. 50. Diam semuanya. Yang lain. Mandek semuanya. 50 juta. Pak Imam yang membeli mobil saya. Padahal pasarannya berapa? 40 juta. Yang lainnya senyum semua teman-teman saya sendiri. Pak Imam di sini harga dinaikkan 10 juta, 50 juta. Ini enggak boleh. Kalau ketahuan, Pak Imam punya hak untuk membatalkan. Namanya faskhul bai'. Kifasakh jual beli. Kenapa? Dia merubun. Dia tertipu dengan itu. Dalam pembahasan fikih disebut dengan khiyarul ghubn. Barak. Yes. Dipahami insyaAllah. Atau sebaliknya. Pak Yunus datang. Astagfirullah ini. Dia gak pengen beli. Ngerti barang lelang ini. Dia bawa banyak teman. Tapi datanya gak bersamaan. Katanya begitu. Ini sahib semua ini. Ini nanti kita ambil jangan terlalu tinggi. Tekah. Ya pak, jual tak barangnya ini? Iya, kami lelang. Ya sudah. Datang yang lainnya. Datang lagi. Ini sahibnya dia semua ini. Temannya Pak Iru semua ini. Udah. Saya buka harga 40. Ini targetkan sama dia 41, jangan lebih. Gitu. 4 koma sekian, 4 setengah. Wah, ini alat ya. Gini seperti koma-koma semua. Mentok, Pak Yunus, 41. Yang lainnya, angkat tangan Pak, nggak berani Pak. Ya sudah, ya sudah 41. Yang paling tinggi Pak Yunus. Mudah diakat lelang ya, nggak mungkin mundur. Maka lepaslah 41. Padahal di pasaran masih bisa sampai 45. 4 jutanya gitu. Untuk dia. Ini penipuan ya. Yang punya makar siapa ini? Para pembeli yang ditipu penjualnya. Itu namanya najis. Maka tidak boleh dengan yang seperti itu. Kalau saya tahu ditipu sama Pak Yunus, saya batalkan. Maaf Pak, batal. Ternyata Anda penipu. Hair insyaallah. Gitu ya. Nah. Dipahamin ya? Nah, sama. Sudah kan ya? Mau bakalan dulu ya? Sudah apa? Cukup? Ya Allah adhan dulu, khabar. Terakhir, apa ada lagi yang lain? Nah. Terakhir. Ya. Tanya Ustaz, pingin ta'adud tapi uang belum cukup, bagaimana Ustaz? So, jawabannya ojo neko-neko. Begitu ya? Ya ojo neko-neko. Artinya Anda itu belum ada kesiapan untuk poligami. Kalau belum ada kesiapan, jangan mikir macam-macam. Sudah, yang satu itu kamu ayomi, kamu rawat, kamu jaga, kamu cintai sepenuh hati, jangan tolak-tolak. Iya, kamu bina bahtera rumah tangga yang bagus. Satu, bahagia, lebih bagus daripada tambah satu lagi, semua sengsara. Kenapa? Gak punya kemampuan. Karena dia ngoyo dia. Gak punya itu ngotot, ingin maksa akhirnya dapat hasil. Dia urusannya berantakan semuanya. Rugi. Jadi kalau kepengen poligami itu, siapkan segala sesuatunya. Kesiapan lahir batin. Antum kalau poligami, jadikan poligami itu indah gitu loh. Indah. Perkara yang sangat menyenangkan, yang indah, yang barokah, yang rahmah gitu. Seindah ketika itu menikah pertama itu, sehingga diharapkan bisa menjadi percontohan bagi yang lain. Kalau belum siap, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu khawatir bisa adil, cukup satu saja. Yang satu itu kamu bina, kamu rawat, kamu jaga, bahteranya kamu nahkodai dengan baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Lebih baik. Kalau bisa dua, sakinah, mawaddah, warahmah, lebih afdal. Tiga, sakinah, mawaddah, warahmah, lebih zain. Empat, semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, raja sudah. Itu diharapkan. Jadi gak semata-mata ngeloyorai. Kemana? Terus pokoknya, tahu-tahu, hasol. Hah? Cintain tadinya sebulan kira Allah lain tahu kira ya cerai. Ini merusak. Kira boleh mana cari lagi yang lain aja lagi. Hasil lagi tidak lama kira lagi yang pertama di kira itu namanya antum itu sedang membangun atau sedang membuat sebuah bahtera. Sudah zen, sudah bagus gitu. Antum datangkan bahtera yang lain yang masih belum siap. Akibatnya apa? Antum hancurkan dua-duanya. Ya bagaimana bisa berlayar rumah tangga itu? Jadi rumah tangga itu cari yang sakinah, mawaddah warahmah, bukan tsaniyah, tsalitsah, rabi'ah. Tanpa itu, tanpa sakinah mawaddah warahmah. Dipahami ya? Hadza huwa. Mohon dipahami dengan baik. Jangan sampai poligami yang kamu lakukan itu menjadi penyebab banyak umat, banyak masyarakat yang antipati terhadap Islam. Itu yang sangat dikhawatir. Sehingga ustaz, enggak usah banyak ngomong. Ya sedikit pemanis majelis lah bahas. Tapi selebihnya siapkan dari belakang. Bereskan semuanya, tahu-tahu jadi. Insyaallah. Dan sakinah mawaddah warahmah. Zed, sukses. Lagi, berikutnya lagi. Jadi lagi. Sakinah mawaddah warahmah. 3. Khalas. Lain lagi. 4. Sakinah mawaddah warahmah. Khalas. Antal malik. Antum zaraja ya. Hah? Arus billahi laila. Masyaallah. Difaham insyaallah ya. Nah. Dan yang berikutnya, ya, masih banyak amal-amal Islam lain yang belum dikerjakan. Jangan obsesi poligami, poligami, poligami, poligami. Dia belum siap. Dia belum bisa menata dengan baik. Terus dipikir dia poligami terus. Masih banyak lagi yang lain. Banyak ibadah yang lain. Banyak amal yang lain yang mungkin kamu kerjakan. Kalau kamu sudah siap, maju. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh keadilan. Dan membawa sakinah mawaddah warahmah dengan istri yang kedua. Barakallah. Difahami insyaallah ya. Nah, semoga manfaat. Dan biar ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira cukup sekian. Barakallahu'alaikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim.